Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Al-istiqrar bi Madinah wa nuzul baqi syara'i wa ikmal ad-din. Beliau menetap di Madinah setelah hijrah, dan turunnya berbagai syariat dan disempurnakannya agama ini di Madinah. Ya, qala al-muallif, fala mastaqarra bil Madinah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal permanen di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Misal zakat, wasaum, wal hajj, wal jihad, wal adan, wal amar bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ya, semisal salat dan tadi juga. Semua itu. Wa ghairi dhalik, dan yang lainnya min syara'il Islam, dari syariat Islam. Akhada ala hadha asyara sinin, maka beliau menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha wufiya salawatullahi wa salamuhu alaih. Kemudian setelah itu ya, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu. Dan namun agama beliau tetap eksis, dan inilah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa haddaraha minhu. Tidak ada keburukan melainkan beliau telah mentahdir, memberikan peringatan kepada umat dari keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaih. Kebaikan ialah yang beliau tunjukkan kepada kebaikan tersebut. At-tauhid, kebaikan yang beliau tunjukkan adalah at-tauhid. Itu tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yarda. Dan segala yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Wa syarrul ladzi haddara minhu asyirku. Dan keburukan yang beliau berikan peringatan dari keburukan tersebut adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bahu. Ya, dan segala yang Allah benci dan yang Allah tidak ridai, Allah tolak. Ya, ba'asallahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus beliau untuk manusia secara keseluruhan. Waftaradallahu ta'atah. Allah mewajibkan kita untuk mentaati beliau, mentaati Nabi SAW. Ala jami'i saqalain wal jin wal ins. Ala jami'i saqalain al jin wal ins. Itu Allah wajibkan kepada dua makhluk, jin dan manusia, untuk mentaati beliau. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Maka Allah menyempurnakan agama ini ya lewat beliau. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalil, oh ini sudah ya, nanti masuk lagi ke syarah berikutnya, kita baca dulu ya, syarah ini hada kama sawak. Nah padahal dibaca di sini ya, sama hafid, baca hafid. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة وفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باقٍ إلى أن تكون الساعة. طيب. Hada kama sabaq, kata Syekh Shalih Fauzan, ini sebagaimana yang telah berlalu bayanuhu penjelasannya. Anna syari'ata nazalat bitadrij, bahwasanya syariat itu turun secara bertahap. Hatta takamalat walillahil hamdu, ya, hingga akhirnya sempurna alhamdulillah. Qabla wafatin nabi, sebelum wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu alaihi, dan Allah menurunkan ayat kepada beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Aku telah sempurnakan agama ayat untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Ya, ba'da hadhihi, ba'da nuzuli hadhihi al-ayah, setelah turunnya ayat ini, ya bimudah yasirah, sebentar saja setelah turunnya ayat ini, maka Nabi SAW pun wafat. Wadinuhu bakin, namun agama beliau tetap eksis ila antaku masa'atu, hingga hari kiamat tegak kelak. Kemudian kata Syekh, akmalallahu bihi ad-din, dalilnya adalah Allah sempurnakan agama ini, ayat yang tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan seterusnya. Baca lagi Hafid. Sallallahu sallam. Taib, falam yutawaffa sallallahu sallam, beliau tidaklah diwafatkan kecuali ba'daan akmalallahu bihi ad-din, kecuali setelah Allah menyempurnakan agama ini untuk beliau. Ya, setelah Allah menyempurnakan agama ini untuk kalian, untuk beliau. Terus wa atamma bihi ni'mata, dan setelah Allah menyempurnakan nikmat. Ya, terus wa anzala alaihi qawlu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nah, Allah menurunkan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Terus lanjut nazalat hadhihi al-ayatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqi'un fi 'arafah fi hajjah al-wada'. Ya, mati yang siapa berisik yaumil jum'ah. Baik. Kemudian ayat ini turun ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqifun, dalam keadaan beliau berdiri, sedang berdiri di Arafah fi hajjah al-wada' min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Ya. Terus wa 'asha ba'daha sallallahu alaihi wasallam muddata yasiratin. Baik. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu hidup, ya, muddata, muddah yasirah, artinya sebentar saja hidup setelah dapat ayat tersebut, dan beliau berpindah ke rafiq ala ala. Rafiq ala ala itu kematian maksudnya. Rafiq kan artinya teman. Ya. Ya, yang Nabi SAW berdoa ketika sakaratul maut, Allah maghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkan aku bersama rafiq al-a'la. Rafiq al-a'la itu siapa sih? Nah, itu yang di ayat wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika alladina, ya fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Terus apa lagi? Wasiddiqin, wasyuhadai, wasolihin. Ya, itulah rafiqul a'la. Ya, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang Allah berikan nikmat untuk mereka, ya, bersama-sama para nabi siddiqin. Nah, ini. Jadi nabi ke rafiqul a'la wafat, artinya bergabung bersama orang-orang yang tadi disebutkan. Para nabiyin, syuhada, solihin, siddiqin. Terus? Wa taraka ummah ummata, dan beliau meninggalkan umat di atas agama yang putih terang benderang, yang siangnya bagai malamnya, la yazigu anha ila halikun, tiada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti binasa. Terus gantian berikutnya dibaca siapa sini? Pepi. Wa fi hadhihi al-ayat, di ayat ini terdapat syahadah. Syahadatun, persaksian dari Allah akan kesempurnaan agama ini, bahwa agama ini sudah menyeluruh, ya, mencakup kemaslahatan para hamba. Terus mahalla qadayahum wa mashaa'ilahum. Nah, wa halla qadayahum, dan Allah sudah mengurai, memberikan solusi atas semua kasus mereka dan segala problematika mereka. Ila an taquma as-sa'ah, sampai hari kiamat tegak kelak. Terus nah, agama ini cocok untuk segala zaman, waktu, dan tempat. Terus nah, gak butuh setelah ada agama ini, syariat ini gak butuh kepada syariat yang lain, atau kepada kitab yang lain yang diturunkan, atau kepada rasul yang diutus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazilatin tanzilu ila yaumil qiyamati illa wafiyun illa wafi syariati illa wafi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haluha wal hukmu fiha. Baik. Fama min qadiyatin tajiddu, dan tidaklah sebuah kasus problematika itu terjadi. Wama min nazilatin, ataupun kasus-kasus yang baru kontemporer, ya, tanzilu itu terdapat kasus kontemporer ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat kelak, kecuali melainkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW terdapat solusinya dan terdapat hukum atasnya. Terus walakin asya'nu fiman yuhsinu al-istinbat wal-istidlal fil ahkami wal qadaya. Namun perkara ini, solusinya, memberikan solusi ini, ini pada orang-orang yang memiliki keahlian untuk beristinbat, menggali hukum, ya, dari dalil, ya, dan berdalil pada hukum-hukum dan kasus-kasus yang tadi. Terus baita tawaffara ahlul ilmi wa ahlul ijtihadi alladhina tatawaffaru fihim syurutul ijtihadi fa inna hadhihi syari'ata kamilatun. Baik. Nah, jika ya sudah terkumpul ahli ilmu, orang-orang yang berijtihad pun juga, orang-orang yang berijtihad yang alladhina tatawaffaru fihim syurutul ijtihad, orang-orang yang berijtihad yang syarat-syarat ijtihad itu sudah ada pada mereka, terpenuhi syarat-syarat ijtihad, maka syariat ini sempurna. Ya, syariat ini sempurna. Kenapa demikian? Karena kalau enggak ada ulama, enggak ada mufti, enggak ada mustahid, cuma mengandalkan Quran dan Sunnah, ya, namun bingung menggunakan, mengaplikasikan Quran dan Sunnah ini, ketika terjadi kasus kontemporer yang tidak terdapat di Al-Quran dan Sunnah, akan kebingungan. Ya, namun ketika ada ulama akan gampang mengurainya. Terus wa fiha halul masyakil kulluha wa inna ma yahsulu an-nafsu min nahiyatina nahnu min nahiyati qusur al-ilmi wa adami idraki ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di dalam syariat agama ini terdapat halul masyakil, ya, solusi segala macam problematika semuanya. Nah, ini namanya suluh an-nafsu. Kalau memang terjadi kekurangan dari agama kita, itu dari kita, dari sisi kita. Ya, dari sisi karena keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Wa adami idraki ma anzalallah, dan kita tidak mampu menjangkau, ya, ayat-ayat yang Allah turunkan, syariat ini yang Allah turunkan. Ya. Terus atau memang dari aspek hawa, hawa nafsu. Terus yaitu ada hawa nafsu, ya, kebid'ahan yang akan memalingkan dari kebenaran. Illa fa hadha ad-dinu salihun wa syamilun wa kamilun qad aghna Allahu bihi al-ummata al-islamiyyah. Baik. Nah, agama ini, ya, sudah saleh, sudah bagus, syamil, sudah menyeluruh, ya, karena agama ini sudah menyeluruh, kamil, sudah sempurna. Allah telah mencukupkan agama ini untuk umat Islamiyah ini, ya, ila antaku masah, sampai hari kiamat tegak kelak. Terus ida ma amilta bihi haqqal amali, ida amilat bihi, ida amilat bihi. Amilat nanti domirnya hiya kembali ke ummah, ya, jika umat mengamalkan, ya, syariat Islam ini haqqal amali dengan sebenar-benarnya. Terus raja'at ilaihi fi umuriha. Jika umat ini kembali kepada syariat Islam dalam segala berbagai permasalahannya. Ya, terus lanjut dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Syarga. Kama qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Baik. Firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih, ya, dalam segala permasalahan, fi syai'in nakiruh, apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ar-radd ila Allah, mengembalikan kepada Allah, maksudnya apa? Huwa raddu ila kitabillah, mengembalikan ini semua problematikanya kepada Al-Qur'an. Wa radd ila Rasul, mengembalikan kepada Rasul, maksudnya apa? Ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau, maksudnya mengembalikan solusi ini kepada sunnah beliau. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَمَخْتَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُقْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ya, apa saja yang kalian perselisihkan dalam segala hal, maka hukumnya itu ada di Allah, di sisi Allah, di syariat Islam ini. Terus, فَهَذِي الْآيَةُ فِيهَا رَبُّ الْمَرَوَدِينَ يَرْمُونَ شَرِيَةُ الْإِسْلَمِيَةَ بِالْمُسُلِ أَوْ النَّقْسِ مِنَ الْمَرَائِدَ Baik. Fahadil ayah, maka ayat ini, wa makhtalaftum fihi, itu min syai'in fahukmuhu ila Allah. Raddun, itu adalah sanggahan. Ya, sanggahan terhadap orang-orang yang menuduh yarmuna syariat, yang menuduh syariat ini Islami, syariat Islam ini bil kusur, menuduh dengan ya kurang. Ya. Au naqas, atau ya ada yang ya ini kusur. Nakas perlu lebih mana sama. Ada yang kurang. Ya, yang menuduh ini siapa? Dari kalangan malahidah, orang-orang ateis, wazanadiqah, orang-orang zindiq, aw ansaf al-muta'allimin. Ini orang yang pembelajar setengah belajar. Ya. Setengah malas, setengah belajar. Yang belajarnya setengah-setengah gitu kalau bahasa kita. Orang yang belajarnya setengah-setengah. Ya. Yang mereka ini qasurat afhamuhum. Pemahaman mereka terbatas. An idraki asrari hadhihi syariah, untuk menyingkap rahasia syariat ini. Terus pada sabu qasura ila syariat, maka mereka menisbatkan kekurangan ini kepada syariat. Terus bukan kepada akal mereka. Lanjut. Alam ya'lamu anna qasura min ilmi. Mereka enggak tahu padahal qasur ya, sikap yang kurang tadi itu sebenarnya ada pada mereka, bukan pada syariat. فيها رد على من اتهم الشريعة بنقص وأنها لا تتداوى حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. Nah, fabiha juga di dalam ayat ini terdapat rad, sanggahan ala man ittahama syari'ata binnaqs. Ya, yang menuduh terhadap orang-orang yang menuduh syariat ini kurang. Wa annaha lam tatanawal hajatil ibad. Maksudnya syariat belum bisa menjangkau semua kebutuhan hamba. Wa masalihil wa masaliha al ibad, dan berbagai kemaslahatan hamba ila antaku masa, sampai hari kiamat kelak. Lanjut. Qala innaha makhsusatu fi zamanil awwal. Taib, atau di mereka dia menyatakan, oh syariat ini hanya makhsusah, hanya dikhususkan kepada orang-orang yang hidup di zaman awal. Kalau zaman modern, oh enggak bisa, berkembangnya zaman, maka berkembangnya kasus, ya, maka sebagian ayat, sebagian hadis enggak berlaku, kata dia, ya. Nah, ini kekufuran ini, ya. Orang yang mengatakan demikian kafir. Ya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hal ini. Banyak di Syarah Fadhlul Islam di sini juga. Terus bilanna katsiran min al-juhali idza qila lahum hadha hukmun asy-syar'iyyin qalu hadza zamanu rasuli wa zamanu al-awwal. Ah, lianna katsiran min al-juhali, karena banyak orang-orang bodoh ini kalau di ya bawakan pernyataan kepada mereka ini hukum syar'i, mereka menyatakan ini itu hukum syar'i itu di zaman Rasul, zaman dahulu, zaman awal. Terus amal ana tabayyaratil aqwal wa tabaddalatil umur. Nah, adapun zaman sekarang tabayyaratil ahwal, kondisinya berubah. Wa tabaddalat al umur. Ya, berarti kasus-kasusnya juga, perkaranya juga berubah, berganti. Terus walahkamu syariatu hadihi dimunasin kodoh walimasyadila intihad. Baik, kata mereka lagi, hukum-hukum syariat itu untuk limunasin kodoh, untuk orang-orang terdahulu. Ya, walmasyakil walimasyakila, dan untuk berbagai macam problematika yang intihad, yang sudah ya berakhir. Terus yakuluna hada wahada kufrun billahi azza wa jalla wa ta'ala. wa takdzibun liqauli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ah, ini berarti kekufuran kepada Allah, dan ini berarti sikap takdzib, mendustakan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian sempurna. Terus akmalallahu ad-dina li hadhihi al-ummati wa antakum as-sa'atu li kulli zamanin wa li kulli makanin wa li kulli jailin min an-nasi wa li kulli jil maka Allah telah menyempurnakan agama ini untuk umat ini sampai hari kiamat tegak kelak, untuk setiap zaman, setiap tempat, dan setiap generasi manusia, siapa aja, ya, mau generasi milenial, mau generasi Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, ya, sampai hari kiamat kelak agar syariat ini cocok. Yang nggak cocok ya dia kafir, nggak cocok sama syariat. Ya, maka yang alergi sama syariat itu ada kekufuran badannya. Ya, alergi sama syariat, alergi sama berbau Islam, alergi sama khilafah. Ya, memang betul khilafah itu dinodai oleh gerombolan muqtadir HTI. Nah, namun khilafahnya itu ada dalam Islam. Kalau dibenci, maka yang benci kufur. Nah, yang benci kufur siapapun dia, ya, siapapun dia, orang awam atau pemimpin, pemimpin tertinggi sekalipun, kalau dia alergi, benci sama, ya, syariat Islam, maka dia kafir. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fahbata a'malahum. Allah hapus, gugurkan amalan mereka, ya, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Baik, barakallahu fiik. Ya. Terus, siapa yang lagi belum baca? Niko, ya, Niko ya. Nikolas. Nah, siapa dulu Nikolas? Ah, Bobi ha? Rodon, Aidon. Baik, Bobi ha. Dalam ayat ini juga, dalam ayat al-yawma akmaltu lakum, ya, terdapat sanggahan alal mubtadi'ah bagi ahli bid'ah, alladzina yuhdisuna ibadatan, yang mereka membuat-buat ibadah dari diri mereka sendiri. Terus nasaba nas yansibuna dan mereka menisbatkan itu kepada agama ini, kenduri kematian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul, ya, setahun. Nah, ini Islam, ini agama Islam. Ya. Ini bid'ah. Terus padahal enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Terus ibtada'u bisnis salihim. Nah, wain nama btada'uha, mereka ya, lakukan bid'ah-bid'ah tersebut, mereka adakan karena anggapan baik mereka. Terus atau karena sikap taklid mereka kepada nenek moyang, ya, ini udah dari sononya. Terus yuh sinu minal mukhribin atau amik baik. Nah, atau karena mereka berbaik sangka kepada orang-orang yang mukhribin, mufsidi, para perusak, ya, ahli bid'ah itu yang membuat-buat bid'ah itu, perusak agama, atau orang-orang yang tamak, atau para, ya, pengekor syahwat. Terus, ayo disun. Pak. Hei. Man ahdasa fi amrina, berarti ahdasa yuhdisu. Nah, maka mereka mengadakan dalam agama ini ibadah yang Allah tidak turunkan buktinya, dalilnya, keterangannya. Terus qala ta falladhi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ahdasa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami yang bukan bagian, yang tidak ada keterangan dari kami, dia mengada-ngadakan ini. Maka perkara tersebut tertolak. Terus wa kullu ayo lihat iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'at muhdatsatin bid'atun wa kulla kan ma'tuf wa kulla bid'atin dolalatun. Ini ma'ruf ya hadisnya ya. Iyakum maknanya apa? Ihdar, ihdaru, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Muhdatsati maf'ul bih, terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka setiap perkara yang baru ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itulah kesesatan. Lanjut lagi nih kok. Balladhi yuh, kenapa sih jadi yuh bisu? Hah? Hei, ini kok yang benar. Balladhi balladhi yuh bisu ibadati laisa laha dalilun min kitab illahi wala min sunnati rasul illahi. Baik, maka terus lanjut fa innahu tahimun bi hadzihi ini di adami tamam. Baik, maka orang-orang yang mengada-ngadakan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya dari Quran, tidak pula dari sunnah, maka hakikatnya orang tersebut muttahim, sedang menuduh ya, agama ini bi adami tamam, agama ini belum sempurna. Terus yaridu apa yaridu diku? Yaridu ayyuk mituk nila ad-dina. Ad-dina. Nah, ini kaedah-kaedah gampang gini masih bingung dia. Nah, maka orang ini ingin menyempurnakan agama ini dari sisi dia sendiri. Terus? Kalau yuk taruhku diakui. Ingat, kalau baca itu, lihat juga maknanya. Maknai coba kalau baca itu. Jangan main asal baca aja. Kalau orang Bekasi bilang jangan main asal jeplak aja ya? Nah itu lihat maknai. Masa dan tidak diakui, gak nyambung. Kan ini lagi cerita tentang ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah ini layak tarif, tidak mengakui. Terus saya ahli bid'ah ini seolah-olah gak mengakui bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Terus bingung dia wazan apa itu? Wazan tawaib. Fama lam yakun lahu dinan fi ahdi nabi, maka yang bukan tidak dianggap agama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yakunu min ba'dihi dinan abadan, maka juga tidak dianggap agama setelah masa beliau selama-lamanya. Inilah sanggahan bagi kelompok-kelompok tersebut. Baik, barakallahu fiik. Terus ya, dibaca berikutnya lagi. Siapa? Si ini. Behar, baca Behar. Behar maju kalau baca ini. Jangan deh, Behar belakang. Baca yang depan aja. Zaki, baca Zaki. Innal Islama la yasluhu li kulli zamanin awil ladina yabtaghuna al-bid'a al-muhdatsati allati laysa laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi wa yansibunaha ila dini fa fi hadhihi al-ayatu raddun 'alaihi At-Ta'ifah, kelompok yang menyatakan inal Islam la yasluhu li kulli zaman, ya tidak cocok untuk semua waktu setiap zaman, atau orang-orang yang mengadakan bid'ah muhdatsat yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, dan mereka menisbatkan, menyandarkan hal tersebut pada agama Islam ini. Wabi hadil ayat ya Rabbun alaih. Maka dalam ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum ini, terdapat sanggahan untuk mereka. Terus? Karena dina akmalakullahu azza wa jalla. Karena agama ini sudah Allah sempurnakan. Fala majala li ziyadati fihi. Fala majal, maka tidak ada peluang lagi ya untuk menambah-nambah dalam agama ini. Walan nuqsani. Maktub keziyadah. Dan juga tidak ada peluang lagi untuk dikurangi. Wala majala ditasfiki wa talbisi di annahu la yasluhu li ahli zamani al muta'akhiri. Juga tidak ada peluang lagi untuk membuat keraguan, membuat ya talbis, ya, membuat kerancuan bahwa agama ini enggak cocok untuk zaman belakangan, zaman era modern ini. Ya, terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Ada kalamullah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Ya. Ini dan Allah adalah asdaqul qailin, yang paling jujur bicara. Kemudian Allah berfirman, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan. Aku telah sempurnakan Islam ya, jadi agama kalian. Terus hada akhiru ma nuzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahadatun min rabbil alamin bi hadhihi bi hadha ad-din bil kamali wa shumuliyyati wa salahiyyati li kulli zamanin wa makanin. Baik, ini adalah persaksian dari Allah Rabbul Alamin terhadap agama ini, akan kesempurnaan agama ini ya, bagaimana agama ini telah syumuliyah, telah perfect ya, salahiyyah telah layak untuk setiap zaman, setiap tempat, setiap generasi. Ya. Terus lanjut baca sini. Siapa? Kencengin dikit, siapa suaranya? Ini Fikri. Nah, maka firman Allah tadi, al-yawma akmaltu lakum itu, itu khitab untuk umat ini dari awal sampai akhir. Itu bukan khitab, bukan cuman pembicaraan Allah yang Allah arahkan lil jilil awal, untuk generasi yang pertama aja. Itu khitab untuk semua umat sampai hari kiamat. Terus amal ijma'u faqad ajma'ati ummatu ala wafati sallallahu alaihi wasallam. La syaqali fi hadza illa al-mukhtalifuna. Taib. Adapun dari sisi ijma, bahwasanya umat telah bersepakat atas wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yukhalif bihada, tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali orang-orang yang perusak, yang mereka menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak wafat. Terus. Mereka menafikan kematian dari Rasulullah SAW. Ini kalam yang keliru ya, yang ngaco begini. Terus kalamun mardudun, ini ucapan ini tertolak jelas ya. Terus yaruddu. Apa bacanya? Hasu, hisu, fa'il. Yaruddu al-hissu wal-waqi. Nah, al-his, indrawi kita, wal-waqi dan realita telah menyangkal ini. Ya, secara indrawi juga enggak mungkin Rasul masih hidup terus 1500 tahun silam. Terus baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusiya baina ashabi wa rusila kubina wa sulia alaihi wa dufina alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallam tak wafat di antara sahabat beliau. Beliau dimandikan, dikafankan, disolati, didupina, dimakamkan alaihi salatu wassalam. Terus apakah ya, aktivitas tadi itu semua dimandikan, dikafankan, disolati, dikuburkan, ya itu di ya, diterapkan kepada orang yang masih hidup, sehingga Rasul masih hidup dimandikan, dikafankan, disolati, dikuburkan, kayak gitu. Ya, terus muamalata wa umira sallallahu alaihi wasallam muamalatan amwat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberlakukan sebagaimana pemberlakuan terhadap orang-orang yang telah wafat. Beliau dimandikan, dikafankan, disolati, summa dufina, kemudian beliau dikuburkan alaihi salatu wasallam, dikubur beliau. Ya, terus baik, hadihi sunnatullah. Ini adalah sunnatullah fi khalqi terhadap para hamba-hambanya. Terus summa aina rasul alladziina min qabli. Kemudian di mana para rasul ya yang sebelum beliau? Terus sunnatul rasul alladziina min qabli. Mukhribun hey. Para rasul mereka semua telah wafat. Wahua dan beliau alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, wahidun minhum yamut, adalah salah satu dari ya para rasul tersebut. Beliau wafat berdasarkan ijma ahli sunnati wal jamaah, walam yukhalif fi hadza illa al-mukhribun, tidak ada yang menyisi hal ini kecuali orang-orang yang perusak agama tadi. Alladzina yata'allaquna 'ala ar-rasul, ya yang mereka bergantung kepada rasul, wa yastaghithuna bih, beristighusah meminta tolong kepada rasul, dun min dunillah, bukan kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan huwa hayyun, rasul masih hidup. Maka ketika mereka mengadakan maulid, mereka meyakini rasul datang. Ketika mereka ya berselawat, ya Nabi salam alaika. Nah, kumu kumu, diri diri diri. Nah, lau sa'alna, kita seandainya kita tanya, nah, di mana nakum, kenapa kita berdiri? Nah, ja'a rasul. Nah, rasul datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Wah, Rasul datang. Salawatullahi alaika. Wah, Rasul datang. Meyakini hidup. Ya, Al-Kabbani yang meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sufi dari Amerika, datang ke Indonesia, membohongi umat ketika dia ceramah, dia enggak berani nengok ke sana katanya. Ya. Wah, kenapa? Kata dia, saya enggak berani nengok ke sana. Ada apa? Ada Nabi Muhammad di situ sedang melihat ke saya. Masya Allah. Jamaah semuanya terharu. Masya Allah, ya Rasul, ya Rasul. Pendongeng. Ah, barakallahu fikum. Ya, mungkin dia lagi tidur kali. Lagi tidur ya Rasul datang mungkin. Nah, itu dalam keadaan kayak begini Rasul hadir. Nah, ini enggak mungkin. Baik, cukup sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjut. Nanggung ya? Nanggung sampai al-iman bil ba'as. Ya. Wa dalilu ala mautihi, dan dalil akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau Nabi, engkau akan wafat. Ya, beliau telah gusila kufina, ya. Beliau telah digusila, dimandikan, kufina dikapankan, dufina dikuburkan, ya, pada tahun 11 Hijriah. Wa innahum, dan mereka semua makhluk mayitun, sama seperti engkau mereka akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian akan berselisih pada hari kiamat, saling berselisih di antara ya di sisi Rabb kalian. Naam barakallahu fiik. Nah. Baca berikutnya. Ini, calon pengantin. Nah. Ayo. Qala syarih, Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmalallahu bihi ad-dina wa tamma bihi an-ni'mata tawaffahu ilaihi kama hiya sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmalallahu bihi ad-din. Ketika Allah sempurnakan agama ini melalui dakwah beliau dan Allah telah sempurnakan nikmat ini, maka Allah wafatkan beliau. Ya, sebagaimana ini sunnatullah terhadap para makhluk, ya. Terus lanjut. Wal anbiya wa rusulu dakhiluna kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu dibaca ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ayat yang semisal ini juga banyak. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, terus wal anbiya wa rusulu dakhiluna fi hadha umumi. Taib. Maka para nabi dan rasul mereka semua masuk ke dalam cakupan keumuman ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, masuk semua, ya. Taib. Terus fal kullu nafsin dha'iqatul maut fal nabiyyu sallam qad tuwfiya wa intaqala min hadhihi dunya ila rabbihi azza wa jalla. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat dan beliau intaqala, berpindah dari dunia ini, ya, berpindah kepada Rabb-nya. Terus wa hadza sabitun min nasi wal ijma'i wal qiyasi. Maka wafatnya nabi ini telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an, ijma' dan qiyas. Ya, kalau yang lain mati, makhluk semua, maka beliau pun wafat. Terus amman nasu fa bi qouli ta'ala innaka mayitun wa innahum mayitun. Nah, adapun nas ayat yang tadi. Terus hadza ikhbar min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam annahu sawfa yamutu. Ini kabar dari Allah pada Rasul bahwasanya beliau kelak akan wafat. Terus innaka mayitun ay tamutu. Nah, innaka mayitun, engkau mayit, maksudnya engkau akan mati. Kau mati. Terus ay tamutu fa yuqalu lil ladzi yamutu hadza mayitun. Maka dikatakan kepada orang yang telah mati, dikatakan, "Oh, ini mayit." Nah, jadi bahasa kita ya, mayat. Wa ammal ladzi tuwfiya bil fi'li yuqalu lahu maytun. Maytun bitakhfif. Dengan takhfif tanpa tasydid. Ya. Kalau diwafatkan dengan fi'il. Terus liqoulihi ta'ala aw man kana maytan fa ahyaynakum fa ahyaynahu. Nah, fa ahyaynahu. Nah, barang siapa yang hidup, maka Allah menghidupkannya, al-mayt. Lanjut. Al-mayt, fal-maytu. Tanpa tasjid. Fal-maytu huwa alladhi farakat ruhuhu jasadahu. Mayit adalah yang roh berpisah dengan jasadnya. Farakat ruhuhu jasadahu. Terus. Amal mayitu fahuwa alladhi sayamutu. Atau itu tadi mayit. Mayit. Adapun mayit. Nah, amal mayit. Itu yang berpisah roh dan jasad, itu yang mayit. Wa amma ammal maytu, mayit tanpa tasydid, takhfif. Terus wa ammal maytu fa huwa alladhi sayamutu fil mustaqbal. Adapun mayit itu adalah yang akan mati di masa yang mendatang. Baik, cukup. Ya, subhanallahu wa bihamdihi. Syadallah ila ilaha illa anta astaghfiruka.